bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengaku memiliki hikmah seperti orang-orang sufi dan ahli kalam, tetapi mereka menentang sunnah. Tadi kita sampaikan bahwa hikmah itu apa tadi? Nabi Ibrahim mengatakan apa? Hah? Rabbi habli apa? Hukman. Wa al-hikmi apa? Bisolihin. Para nabi ketika meminta kepada Allah hikmah dalam ilmiah dan amaliyah, lihat pada prakteknya, lihat pada prakteknya. Namanya seorang ketika dikatakan punya hikmah tapi menentang sunnah, sementara hikmah itu sunnah lah kok ditentang, kan mudah ya? Mudah dalam hal barakallahu fikum di situ dalam mendefinisikan dan dalam hal menilai. Seorang jika didapati walaupun mengaku aku punya hikmah, tapi dalam kehidupannya tidak pernah seorang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, bahkan terhadap kewajiban-kewajiban pun dia barakallahu fikum tidak memperhatikannya dengan sangat, sholat pun terbengkelai misalnya, tidak menampakkan dalam berjamaah, terus hikmah yang mana yang dia cari? Hikmah yang mana yang dia cari? Nah, tapi sebagian ikhwan menanyakan sekolah ya, belajar di satu tempat yang di situ karena alasannya terakreditasi. Nah, barakallahu fikum. Para masyayikh mengingatkan kepada kita semuanya, barokah itu bermula dari pengajaran-pengajaran yang muncul di masjid-masjid. Para anbiya, para sahabat, mereka orang-orang yang jaya di masanya, mampu untuk mengendalikan perputaran roda kehidupan negara di waktu itu, itu kemudian tidak kemudian dikatakan telah mendapatkan sebuah lembaga pendidikan yang terakreditasi demikian-demikian, tetapi mereka di bawah tahta ataupun di bawah naungan perlindungan atau lindungan para ulama dalam hal pengajaran. Tiada lain ialah kejujuran, demikian pula keikhlasan untuk kemudian seorang barakallahu fikum mempelajari kitab sunnah ala fahmi salafun salih. Dan jangan tergiur misalnya harus dengan seorang dalam belajarnya itu telah mendapatkan akreditasi demikian-demikian. Na'am, barakallahu fikum, tentunya kita dapati sesuatu yang kadang-kadang seorang hal-hal yang mengharuskan berbenturan dengan sekian banyak mukhalafah-mukhalafah apa? Syar'iyyah. Nah, wallahu alam, insyaallah seorang dengan memulai, dengan merintis, dengan membuka tentang tempat-tempat belajar baik di rumah maupun di masjid-masjid, dengan seorang menyabari mengajarkan kepada mereka seperti menghafal Quran, demikian pula menghafal hadis, serta kemudian beranjak kepada berikutnya memperkuat tentang kemampuan-kemampuan seperti lughah dan yang lainnya. Semoga dengan hal-hal itu Allah Azza wa Jalla akan menurunkan barokah kepada kita. Yang namanya barokah dikatakan oleh ahli ilmi tentang ziyadatul khair wa thubutuhu, bertambahnya kebaikan dan ditetapkannya. Tidak kemudian dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan berbagai macam ilmu yang telah dimiliki dan dia mampu kuasai, tetapi bagaimana seorang kemudian bertambahnya kebaikan-kebaikan yang ada dan ditetapkan kebaikan itu ada pada seseorang. Itu namanya apa? Barokah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita akhiri dan kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.